Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamina ilahil ma'bud. Wassalatu wassalamu ala sirri hayatil wujud. Wassababil a'zami likulli mawjud. Salatan tusabbitu fi qulubinal iman. Watuhaffidhunal Qur'an. Watuhaffidhunal Qur'an. Watuhaffidhunal Qur'an. Watufahimuna minhul ayat. وَتَفْتَحُ لَنَا بِهَا نُورَ الْجَنَّاتِ وَنُورَ النَّعِيمِ وَنُورَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ الْكَرِيمِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab amma ba'd ikraman wa ta'ziman kepada para alim ulama para bapak kiai para ibu nyai para tuan guru masyayikh, asatid, para sesepuh dan bini sepuh, segenap pengurus cabang Nahdlatul Ulama, Kabupaten Tulang Bawang Barat, baik dari jajaran tanfidziyah maupun syuriyah, yang saya takzimi, yang dimuliakan Allah, pengasuh yayasan, beserta para pengurus dan majelis asatid yang saya hormati, para pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya, yang saya hormati Bapak Bupati Tulang Bawang Barat bersama Forum Pimpinan Daerah Kabupaten yang berkenan hadir dalam kesempatan kali ini. Kepala Kementerian Agama Republik Indonesia Kabupaten Tulang Bawang Barat bersama para staf yang saya hormati Bapak Camat dan Forpimka Bapak Kapolsek bersama para anggota yang saya hormati Bapak Danramil dan para anggota yang saya hormati rekan-rekan panitia dulur-dulur santri, sahabat-sahabat Ansor, sahabat-sahabat Banser, juga saudara kita pemuda Pancasila, yang saya cintai, yang saya banggakan, hadirin, hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, ikhwatal iman, jamaah sekalian yang saya cintai, saya hormati, rahimakumullah. Alhamdulillah, atas rahmat Allah, atas taufik dan izin Allah, siang hari ini sama-sama kita dapat bersilaturahim, hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka ngaji bersama sekaligus peletakan batu pertama Taman Pendidikan Al-Quran Baitul Mukmin. Mudah-mudahan majelis yang kita ikuti ini benar-benar mendapatkan barokah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan keberadaan TPQ Baitul Mukmin ini benar-benar mampu memberikan manfaat maslahah untuk umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mampu menjadi manusia yang sebenar-benarnya manusia yang dicintai Rasulullah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya menjadi manusia yang sehat zahir batinnya, sehat jasmani rohaninya. Karena akhir-akhir ini banyak mewabah penyakit-penyakit yang meresahkan, baik penyakit jasmani maupun penyakit rohani. Ini perlu kita waspadai, perlu kita antisipasi. Terlebih ini masih musim pancaroba. Kok malah koyok dinas kesehatan? Di beberapa daerah banyak wabah penyakit. Saya alhamdulillah ngaji udah hampir keliling Indonesia. Beberapa daerah di Indonesia ini hampir semua sudah pernah saya saba. Wis tahu tak sobo. Dan ini lagi marak penyakit kelumpuhan. Banyak penyakit lumpuh. Mudah-mudahan tulang bawang barat ini aman. Tapi yang saya maksud dengan penyakit lumpuh itu begini. Kaki ini, kalau lagi diajak jalan ke pasar, keliling pasar 7 kali kaki diajak melangkah, ya kuat. Apalagi kalau lagi ke mall, naik turun mall itu sampai 7 kali, 8 kali kaki melangkah, ya kuat. Kalau di alun-alun, di lapangan lagi ada acara, ngiteri alun-alun sampai 12 kali itu kaki melangkah, ya kuat. Padahal itu kalau dihitung jarak tempuhnya jauh. Sementara masjid yang jaraknya dari rumah cuma 15 sampai 20 meter, dengar azan kaki diajak melangkah gak kuat. Wonten napa mboten? Wonten napa mboten? Wonge teko? Ngacung. Pengumuman itu orang terserang penyakit lumpuh parah. Tolong segera diobati sebelum diamputasi. Kalau lumpuhnya nanti udah parah, semakin parah, semakin parah, awas nanti diamputasi. Dan yang amputasi langsung Allah. Timbangannya sikil lumpuh, gak bisa diajak melangkah ke tempat-tempat kebaikan, gak bisa digerakkan untuk ibadah, dah diamputasi aja. Carane macem-macem. Tempat naik motor, lindes teleler, ngek. Sisan brutul. Mohon maaf, kaki lumpuh itu dengar ada tablik akbar, dengar ada pengajian, kaki diajak melangkah, mulutnya nanya dulu, sing ceramah sapa? Kapan ceramahe seneng yo berangkat. Kapan gak seneng yo. Apalagi malam hari ngaji itu kalah dengan joda akbar. Kiai iso kalah karo mahamangal. Kaki lumpuh diajak zikir, diajak baca Quran, diajak sholawat, diajak majelis taklim, baru dapat 15 menit, 25 menit yang kesemutan, yang keringgingan, silon, gelocor, sembujung, metengkrang. Tapi kalau lagi ada orgen tunggal, lagi ada band, lagi ada dangdut, sikil itu diajak joget iso metu sekoke kok. Sendut, ndut, ndut, ndut, ndut, ndut. Ditanya sama temennya, enggak capek Mas? Enggak, cocok ini. Ndut, ndut, ndut, ndut. Kaki lumpuh. Ada lagi penyakit yang lebih parah, namanya penyakit budek. Apa bahasa sini ya? Aku enggak tahu bahasa Indonesianya. Kalau bahasa agak Jepangnya aku tahu. Oh, kopo. Artinya penyakit budek tuh kayak gini. Koping ini. Woi. Woi. Mbok gak digatekke. Contohnya gini. Ada ibu-ibu. Mohon maaf Bapak. Saya berdiri karena saya tahu ibu-ibu lebih suka yang berdiri. Karena tadi ketika saya duduk banyak yang gak kelihatan. Gitu loh. Contohnya penyakit budek tuh kayak gini. Ada ibu-ibu lagi masak di dapur. Goreng tahu, goreng tempe, goreng kerupuk, apa goreng ikan. Itu suaranya kan kenceng. Kan gorengnya pakai minyak. Kenceng itu suaranya. HP di ruang tamu. Jaraknya dari dapur lumayan jauh. HP-nya bunyi. Padahal nada deringnya pelan. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Sakitnya tuh di sini, melihat kau selingkuh. Sakitnya tuh di sini, pas kena hatiku. Sakitnya tuh di sini, kau menduakan aku. Sakit, sakit. Kan sekarang lagi musim itu jadi nada dering. Padahal pelan suaranya. Lagi masak di dapur, lagi goreng, ditinggal. Lari kenceng demi memenuhi panggilan HP. Canda cek HP ini. Halo, siapa ya? Betul-betul taat memenuhi panggilan HP. Padahal suaranya pelan. Sedangkan speaker masjid, kenceng itu suaranya. Bawanter. Hayya ala sholat. Gak krungu. Wonten apa mboten? Wonten apa mboten? Wonge teko? Ngacung. Ngacung kabeh. Sak camate yo ngacung. Sak kapol seke yo ngacung. Kabeh sing ning ndukur panggung ki yo ngaco. Sing ngomong dhewe yo melu. Apa maneh kroco-kroco. Mohon maaf, karena ini penyakit memang bisa menyerang penyakit. Penyakit ini bisa menyerang siapa saja. Penyakit budek. Enggak peduli rakyat, enggak peduli pejabat, enggak peduli santri, enggak peduli kiai. Bisa diserang penyakit ini. Jangan dikira kalau udah jadi ustadz terus kebal dari penyakit kayak ginian. Nggak usah pakai pret. Cukup. Kita senemen kok saya diimbui pret bareng. Sama saja. Dipikir kalau udah jadi ustadz ini mesti api-api ong. Nggak usah pret. Belum tentu, jangan dikira kalau udah ustaz, tukang ceramah, tukang kasih tausiah, mesti wapi. Kayak gini belum tentu, bisa jadi saya dengan Anda lebih jelek Anda. Atau sebaliknya, api anakku sedih. Masya Allah, itu namanya penyakit budek. Mohon maaf. Namanya telinga ini. Kalau lagi diajak dengar ngaji, diajak dengar nasihat-nasihat agama, dak masuk-masuk. Kalau lagi dinasihati itu masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Keluar telinga kiri mending, masih lewat. Lumayan. Iki mendal. Jadi gak melebu blas. Tapi kalau lagi dengar gosip, nek ngrungokke rasan-rasan, jian mlebu kuping tengen, bleng. Munggah ndok utek. Muter-muter. Diproses begitu mateng mudun di ati, blus. Mandes. Itu penyakit budek. Allahumma shalli ala Muhammad. Malah ada lagi penyakit yang lebih parah, namanya penyakit al-bijaku. Mohon maaf banget. Kalau buta beneran, halo, diberi kesabaran, diuji dengan buta mata zahirnya, tapi sabar, apalagi bisa menghafal Al-Quran, luar biasa derajatnya di sisi Allah, luar biasa pahalanya. Tapi yang saya maksud dengan penyakit buta itu tidak kayak gitu. Ini mata, kalau dipakai baca SMS, Facebook, Twitter, WhatsApp, BBM, yang tulisannya kecil-kecil, cuwili-cili, renik-renik, ya jelas, ya ceto. Kayak telaten, mau coy berjam-jam, seret-seret, baca sambil senyum-senyum sendiri, persis wong ini. Padahal itu tulisannya kecil-kecil. Sedangkan Al-Quran yang begitu besar, tulisannya gede-gede, tapi ndak ketok. Wonten napa mboten? Wonten napa mboten? Wong itu kok? Ngacung. Soalnya jelas ngacung semua. Maka ini penyakit perlu diobati, perlu disembuhkan. Karena sebenarnya itu yang terserang penyakit adalah hatinya. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau penyakit hati ini enggak diobati, maka lama-lama semakin parah dan semakin parah, sehingga membuat hatinya jadi mati. Padahal yang dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan jasadnya, bukan zahirnya, bukan casingnya, tapi batinnya, tapi hatinya. Betul? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa niyyatikum. Sesungguhnya Allah tidak menilai kalian dari potonganmu, bukan dari wajahmu. Ayo to nyaut. Bukan dari body, bukan dari precengan, bukan dari dapura. Tapi yang dinilai adalah hati, batin, rohani. Maka jangan sampai hati kita mati. Hati harus hidup. Bagaimana cara menghidupkan hati yang mati? Jamaah sekalian yang saya hormati rahimakumullah, dawa'ul qulub allati tamut bi dzikril hayyil ladzi la yamut. Obate ati sing mati iku kelawan zikir dateng Allah zat kang maha gesang kang ora mati. Halo. Obatnya hati yang mati adalah dengan berzikir kepada zat yang maha hidup yang tidak mati, yaitu Allah Subhanahu. Dengan berzikir kepada Allah, hati yang mati menjadi hidup. Maka zikir menghidupkan hati yang mati. Tahu enggak hati yang mati? Tahu. Wong kene iki gak iso bahasa Indonesia apa piye? Ngertos ati sing mati mboten? Ati sing mati ku ati sing gak urip. Hati yang mati itu hati yang ndak gerak. Ati mati ku ati sing wis ora obah. Soale salah satu tanda kehidupan itu adalah obah. Apa wae kapan isih obah berarti isih urip. Lek wis gak obah berarti wis ora. Betul? Ibu-ibu guyune kok gak enak model. Apa wae, janji isih obah berarti isih urip, lek wis gak obah berarti wis ora. Ati sing mati ku ati sing gak obah. Dengar disebut nama Allah sama sekali ndak ada getaran, ndak ono obahe babar pisan. Atine dengar dibaca ayat Al-Qur'an sama sekali ndak ada getaran, gak obah babar pisan, berarti hatinya ayo to nyau to. Mendengar disebut nama Nabi Muhammad ndak mau baca sholawat, iku berarti atine ada azan berkumandang sama sekali tidak merasa terpanggil untuk melakukan sholat, bahkan jawab azan saja tidak, itu berarti atine kerungu azan duhur ya tidak diparani, dengar azan asar tidak datang, dengar azan maghrib juga tidak datang, dengar azan isya ya tidak teko, azan subuh malah melungker, akhirnya sing azan jengkel, sing azan nesu, layo layo. Orang-orang nyumanya gimana? Tak panggil waktu zuhur, tidak ada yang datang. Aku azan waktu asar, tidak ada yang datang. Aku azan waktu maghrib, tidak ada yang datang. Aku azan waktu isya, tidak ada yang datang. Azan subuh, tidak ada yang datang. Akhirnya yang azan itu jengkel. Azan jam 9 pagi. Gregeten. Jadi jam 9 pagi ku azan sekenceng-kencengnya, sepikirnya volumenya dipol ke. Allahu akbar. Azan belum selesai, wong rong kampung gemberuduk teko kabeh. Ngamuk-ngamuk ndak karo-karuan. Ini yang azan dilok-lokno. Kamu itu edian ya. Wong jam 09.00 isuk kok azan edian. Dari sing azan, yo sing edan yo sampean kabeh yo. Tak celuk wayah zuhur ora teko. Tak panggil asar enggak datang, tak panggil maghrib enggak datang, tak celuk wayah isya ya ora teko, tak celuk wayah subuh ya ora teko, bareng jam 09.00 ora wayahe tak celuk kok teko kabeh. Ini yang edian, ini yang azan apa yang datang? Yang datang apa yang azan? Ya padha edane. Termasuk sing ngrungokno ya melu edan pisan. Jadi ati sing mati ngono iku. Ana radio loro jejer. Halo. Halo. Sama-sama dicopke di stop kontak listrik. Yang satu dipetek cetek bunyi, iku berarti radione urip, soalnya nyetrum. Situ powere dipetek cetek, gak muni, berarti radio mati. Halo. Ana lambe disetrum nganggo zikir afdhalu zikri, lah kok nyaut la ilaha illallah la ilaha illallah, iku lambe urip, lambe sehat. Saiki ana lambe disetrum nganggo zikir la ilaha illallah, lah kok nduwe, iku lambe bujat. Maaf kalau kata-kata saya kasar. Andaikan saya enggak diundang lagi ke sini, saya siap cari tempat yang lain. Ngapunten. Ono peletakan batu pertama Taman Pendidikan Al-Qur'an. Duwite akeh kok nyumbang, berarti ku wonge urip. Nek rampung panen duwite akeh ana tepe iki dibangun kok ndak nyumbang, berarti kuwi batang mlaku-mlaku. Lah, di antara cara untuk menghidupkan hati yang mati itu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu. Makanya kalau orang tua dulu, anak masih kecil itu udah dikasih mainan. Mainannya bukan kayak orang tua zaman sekarang ngasih ke anaknya. Kalau orang tua zaman dulu anak masih kecil tuh mainannya bukan kok macan sing mabur duduk ngono-ngono iko. Bukan. Bukan macan, lumba-lumba, apa ae, kok marsa, apa neh kae? Ipin upin. Tapi orang tua dulu kasih mainan ke anaknya yang masih kecil apa? Tesbeh.

Nggih, Yai, niki Sulastri. Nggih niki Sulastri, Yai. Iki bocah wedok sing jare arep mbok nikah. Kowe arep tanggung jawab. Nggih, Yai, niki Sulastri, Yai. Wis, iki bocah wis mara rene, bocah wis ngomong ikhlas bersedia mbok nikah, bersedia dadi bojomu. Saiki piye? Masya Allah, ini cowok langsung menyosop dingkel-dingkel sujud nang ngarsane Gusti Allah, matur, ya Allah Gusti, baru saya sebut nama makhlukmu yang saya tuju, datang beneran. Nembe kula sebut namine makhluk jenengan sing kula maksud, sing kula tuju, teko saestu, baru saya sebut nama Sulastri, Sulastri datang bener. Apalagi kalau yang aku sebut asmamu ya Allah, apa maneh sing tak sebut asmane Gusti Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, sing teko rame Sulastri tok, yo Ayu Ting Ting, yo Cita Citata, yo Saskia Gotik, yo Dewi Persik, yo Julia Perez, wis teko kabeh. Apal konco kabeh kuwi. Kalau kita menyebut asma Allah, pasti rahmat Allah, barokah Allah, ridha Allah akan dicurahkan untuk kita. Amin Allahumma. Amin. Makane aja males-males zikir. Nggih? Nggih? Habis salat jangan langsung lamcing, habis salam pelencing. Wis salatmu cepet, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bar bar bar bar bar bubar. Atau yang sering saya sampaikan saking cepatnya sholat, Allahu Akbar, entul-entul jadi tulik-gulik, entul-entul jadi tulik-gulik, entul-entul jadi tulik-gulik, entul-entul jadi tulik-gulik, gobek-gobek, mencolot. Jangan. Kita dibimbing para kiai, salafus sholih untuk zikir, baca istighfar dulu. Astaghfirullahaladzim. لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبات علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Tidak hafal. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Tidak hafal. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Yang penting hati ini mantap. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tak terus ini kok nggih. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Tak terus ya. Allahumma antas salam. Terus anggo wiridan, man laisa lahu wirdun fa huwa kirdun. Sapa sing ora duwe wiridan berarti ketek. Lho emang iya kok. Lho mari sholat salamullah plecek cek cek cek cek cek. Ha, iku berarti dibimbing kita suruh baca. Mau Rasulullah yang mengajarkan. Engkau terus ilahi ya Rabbi anta maulana subhanallah 33 kali nggih. Dibaca pelan-pelan sambil dihayati. Memahasucikan Allah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah itu terus alhamdulillah 33 kali alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah penuh penghayatan sama orang buru cepet tok kaya suki apa sapi enggak yemi suket alhamdulillah dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam alhamdulillah kok dadi mdelam-delam. Allahu Akbar 33 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ndak sama Allah apa bare bare bare bare bare bare bare bare bare bare bare. Ya kayak yang sudah diajarkan oleh para kiai, para alim, salafus salih, itu fadilahnya luar biasa. Subhanallah, itu tamla'ul mizan, memenuhi timbangan amal. Potongan ngini-ngini iki termasuk yang ngomong iki rasa-rasanya besok di akhirat kalau ditimbang amal baiknya itu wah ringan banget, betul? Betul? Gak usah lihat ini, ngapain lihat ini. Bah, wong iku kudu ngoyo kok. Halo? Rasa-rasanya timbangan amal kita tuh ringan banget. Makanya kalau pengen berat, perbanyak baca subhanallah. Alhamdulillah khairun minad dunya wa ma fiha. Nilainya lebih baik daripada dunia seisinya. Ustalah pun luar biasa. Makanya ada riwayat, kalau sampean biasakan baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, selesai sholat dan menjelang tidur, Rasulullah mengajarkan kepada putrinya Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, setiap mau tidur suruh baca itu. Kalau sampean bisa istiqomah, maka nek sampean termasuk jumlahe wong sugih, kok gak amin ya? Telat. Anjen potongane kere yo. Ini fadilahnya beda untuk orang kaya dengan untuk orang miskin. Saman ki termasuk jumlahe wong sugih atau wong melarat? Sugih atau melarat? Mungkin wong melarat. Melarat atau sugih? Mohon maaf karena sekarang membedakan orang kaya dengan orang miskin itu susah. Susah, wong nyatane sing sugih-sugih lek ana raskin yo melu ngantri yo Pak Camat yo. Sing tepuk tangan ini jelas kere. Kalau ada kartu keluarga sejahtera itu kan jatahe wong miskin to. Ngono ku sing sugih-sugih yo melu ngeroyok, melu ngantri ae. Makanya membedakan yang kaya dengan yang miskin itu sekarang susah. Woi. Woi. Lek zaman jumlahe wong sugih, zikir itu dapat fadilah yang luar biasa. Lek nek zaman jumlahe wong melarat, malah enak. Ya oleh fadilah tasbih, oleh fadilah tahmid, oleh fadilah takbir, plus dapat pahala seperti orang kaya beribadah pakai kekayaannya. Oleh ganjaran padha karo wong sugih ibadah nganggo donyane. Kok dibatasi wong sugih ibadah nganggo donyane? Ya. Soale nek wong sugih ibadah nganggo waktune, ini orang yang miskin masih bisa ngejar. Ada orang kaya kok puasa Senin Kemis. Ah, ae wong sugih poso Senin Kemis, aku melarat tak poso Senin Kemis pisan, jo sampe kalah bisa ngejar. Orang kaya sholat tahajud, ini orang miskin masih bisa ngejar. Itu orang kaya rajin tahajudnya, aku juga harus rajin tahajud. Iso nututi. Orang kaya baca Al-Qur'an, orang miskin bisa ngejar, dia baca Al-Qur'an, aku juga harus baca Al-Qur'an. Iso. Orang kaya zikir dan sholawat, orang miskin bisa ngejar, wah dia kaya sergap zikir, rajin sholawat, aku juga harus sergap zikir, rajin sholawat. Tapi ketika orang kaya beribadah pakai duite, sing larat ora iso nututi. Ana TPQ dibangun, wong sugih teko, nyoh 500 juta nggo bangun TPQ. 500 juta sing larat 500 juta iki nule pira? Digawe tuku krupuk upil entuk pira? Lha iku untuk mengejar pahalanya orang kaya yang beribadah dengan kekayaannya. Apa itu haji, apa itu umrah, apa itu nyantuni fakir miskin, yatim piatu, bangun masjid, bangun pesantren, bangun TPQ. Wong miskin iki lho mek cukup subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ora usah ngetokno 500 juta. Hoi. Hoi. Bisa dilanjut? Jenengan usahakan tiap malam Jum'ah atau Jum'ah siang Jangan sampai tidak membaca surah Yasin. Nggih. Oh iya, ngemis ya, paham. Paham, paham. Nyong kok sik wayahe wong serius-serius metenteng. Bukan ngemis. Allahumma shalli ala Muhammad. Oke, tak baleni sik. Usahakan malam Jum'ah sampai Jum'ah siang itu harus baca surah Yasin. Siapa yang membiasakan itu akan diberi sinar oleh Allah. Disinari hatinya, menyinari langkah kehidupannya. Jadi untuk sinar padang, biar sampai Jum'at berikutnya. Nanti Jum'at berikutnya baca lagi, dapat sinar lagi, biar padang terus. Jumat berikutnya baca lagi, diberi sinar dalam hatinya oleh Allah yang menyinari langkah kehidupannya, biar padang meneh. Lah Jumat berikutnya aku gak maca, iki mati sinare pek. Jumate maneh yo peteng. Jumate maneh kok maca, biar mekan maneh. Lah sampean kok sak Jumat maca, sak Jumat gak, sak Jumat maca, sak Jumat gak. Modele yo biar pet, biar pet, biar pet. Halo. Sing maca terus ya puadang terus. Gak tahu maca belas, ya buruk-buruk ngene iki modele. Apa manfaatnya sinar itu? Halo. Tak kasih gambaran. Misalnya ini lagi malam hari, selesai ngaji, lampu mati, pet. Terus pada pulang. Kira-kira enak mana? Yang pulang bawa senter sama yang tidak bawa senter. Enak yang bawa senter karena ada sinar. Iso milih dalan, senter, wah ini joglangan, lewati. Wah ini ada duri, coloti. Wah ini ada beling, pecahan kocok gitu. Lewati. Wah ini becek, lewati. Ketok ono sinare. Wah ini ono watumpu. Teletong ini loh, coloti, karena pakai senter ada sinar, yang tidak ada sinar tidak pakai senter, wadlumuan, ada lubang tidak tahu, sikile kelebu, kesleo, loh ada paku tidak ngerti, brus, tetanus, karena tidak punya lampu, ono ireng-ireng rumang sana kopiah, dicokok ternyata watumpuk. Ya karena ndak ada sinar tadi. Peteng. Bukan hanya sinar ini manfaat untuk diri sendiri. Orang lain yang ndak punya sinar, orang lain yang ndak punya senter juga mengetutkan. Ngetutke kuwi lho. Maka para alim, para kiai yang istiqomah dalam beribadah, yang ahli zikir itu punya sinar dalam kehidupannya sehingga ditutke karo para santrine, punya jamaah. Lah nek zaman ora duwe jamaah wong peteng-peteng ngono. Halo. Paham ndak yang saya maksud? Para alim, para kiai, para aulia itu hidupnya dibimbing oleh nurullah, padang sehingga yang lain mengikuti. Nah kalau sama ini potongan yang gandul. Ya kalau sampean namanya kalau sama ini termasuk yang ngomong. Saya jenengan semua ini iso yang gandul poro kiai. Soalnya lihat potongan warap dari kiai. Gak iso si potongan ngene-ngene ki ngunung-ngunungku gak iso dari kiai. Gak iso. Isone yo gandul para kiai. Lah kok kiai gandul kiyaine, kiyaine gandul kiyaine, kiyaine. Lah kiyaine kiyaine gandul kiyaine, kiyaine kiyaine. Terus gandule kiyaine kiyaine kiyaine kiyaine. Lah iku terus gandule nang kiyaine kiyaine kiyaine kiyaine kiyaine. Terus sambung-sambung tekan hadrotir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi modele sambung menyambung. Sing ngongko nyanyi sapa? Sambung, sambung, sambung, sambung terus. Cuma ngelek sambungan gandulan ini ojo sembarangan. Allahumma sholli ala Muhammad. Yo kiai sing duwe intisab keilmuan sing nyambung tekan Kanjeng Nabi. Ojo sembarangan sampean. Dalam menjalani hidup, dalam beragama, dalam beribadah, milih guru niku sing ati-ati. Ojo angger jenggote dawa mbok anggap guru. Yo didelok kapasitas keilmuane sik, akhlake, ibadahe, prilakune. Ojo angger bathuke ireng mbok anggap guru. Pengen bathuke ireng gampang, tutuki boto 3 dina dadi. Halo. Wong saiki ku kadang-kadang gini lho. Emboh. Tergiur karo penampilan dohir. Wis pokoke sorbane dumet-umet nono sirah. Terus sampai dikalungno dawane 50 meter. Cekelane tasbih sak kepel-kepel. Dijak zikir padahal dikire lho ra dunung. Illallah. Illallah. Illallah. Nggih. Illallah. Nggih. Illallah. Engko iso illallah lho. Wong la ilaha illallah kok illallah. Illallah. Illallah. Illallah. Kok iso illu iki manut sapa? Kadang Allah. Illallah. Illallah. Lawah. Lawah. Lawah. Lawah. Lawah. Jere malaikat. Lho kok lawah tok? Lah segone ndi? Ini lagi marak aliran-aliran yang menyimpang dari ahlu sunnah wal jamaah. Rata-rata mereka enggak nerima Pancasila, bahkan tidak mengakui pemerintahan Republik Indonesia. Harus kita antisipasi, harus kita waspadai. Saya sering sampaikan di mana-mana, Anda semua sudah tahu bahwa dunia digemparkan dengan munculnya kelompok ISIS, tapi sumuk. Itu namanya ISIS, tapi rasanya ya sumuk kaya ngene iki. Ngono kipas angin ya ora dikipasno nang aku kok. Wong sing ceramah kene lho. Sing dikipasi malah kono ambek iki. Wis jenrang genah panitia. Makane aku gak pati iso konsentrasi. Melayu rene malah panas. Arep rene kipasi yo mikno kene tok. Sembuh. Ini namanya sumuk. Halo. Bisa dilanjut? Tolong, saudara-saudara, gak usah ikut-ikutan yang kayak gitu. Mereka bukan jahat, mereka bukan jihad, tapi jihad itu. Bukan jihad, tapi jihad. Bukan mujahidin, tapi mujahilin. Tolong perhatikan, ada yang sukanya demo, dikit-dikit demo, demo, nopo ae demo. Ya lucunya demonya tuh baca takbir. Allahu Akbar! Wow, Akbar, turunkan harga BBM. Kan lucu to. Ndak usah pakai demo-demo sing aneh-aneh ngono iku lah. Wong Allahu Akbar kok dikene ngedokno rego iki lho. Kerudukan wong akeh, wow Akbar, wow Akbar. Saken polisi kasihan Pak polisi. Bingung. Cuman alhamdulillah polisine cerdas-cerdas. Ketika lihat yang demo bengok-bengok, wow Akbar, wow Akbar. Ha, polisine mikir, padha salate ae kok. Sempritan diunekno, prit. Sami Allahu liman hamidah. Akhire sing bengok-bengok Allahu Akbar langsung ganti Rabbana lakal hamdu. Sembuh-sembuh. Ada yang suka ngebom, dikit-dikit bom, dikit-dikit bom. Kayak ngawur ngebome, masjid dibom. Gereja dibom, pura wihara, kelenteng wis tempat-tempat ibadah dibom, pasar dibom, gedung dibom, sekolahan dibom nggih buru. Sing belum dibom tinggal WC umum. Ini nanti kalau WC umum dibom sekalian ya akeh wong lara weteng. Arep ngising ora wani kok. Wedi kebom. Kecuali kepepet. Ya terpaksa mlebu tapi untup-untup karo nyekeli lawang. Sewaktu-waktu ada bom tinggal lari. Saking takutnya sebelum dibom ngebom duluan. Sembuh, mbuh. Gara-gara mereka rata-rata salah memilih guru, salah mempelajari tentang Islam, salah mendapatkan informasi tentang Islam. Dasar agamanya belum ada, belajare mek teko buku, dan buku itu karangan siapa, aliran yang bagaimana dia kan tidak tahu. masuk ke otaknya, mencuci otaknya, jadinya ya kayak gitu. Kadang-kadang ngaji, sowan ke kiai, berhadap-hadapan pakai kitab, enggak mau. Hadir ke majelis taklim kayak gini, enggak mau. Pengennya simpel, ngajinya lewat radio. Radio itu tuh kadang-kadang enggak jelas. Ya kalau jelas, ini yang ngaji siapa? Wah, Syuriah Nahdlatul Ulama. Rungokno sing temenan, jerengen kupingmu sing ombo. Amalno. Jelas. Kadang-kadang kan enggak jelas tuh. Hati-hati saiki radio-radio sing nyiarno sing ra beres-beres ngono kuwi mulai wakeh sing nyerang. Jenengan hati-hati nggih. Kadang-kadang enggak ngerti dirungokno diamalno. Saman enggak ro wonge mek krungu suarane tok. Kuwi jenenge swara tanpa rupa, berarti entut. Lha nek ana swara tanpa rupa namanya sing banter, swara tanpa rupa namanya. Lah kalau belajarmu dari entut, ilmumu ya dadi ilmu. Iya. Ilmu entut itu ilmu yang bagaimana? Dalam dunia perentutan. Ya ilmu entut itu ya ilmu yang di mana-mana menimbulkan fitnah, itu ilmu entut namanya. Kan kalau ada entut pasti terus timbul fitnah, bukan hanya mambu. Reaksi sesudahnya itu loh pasti fitnah. Coba misalnya lagi duduk terus ces. Kayak bel-bel, selengut-selengut, selendep-selendep, pasti tuduh sana, tuduh sini, muncul fitnah. Sampeyan yo sing entut, ambu entut kok yo ngene. Sing diarani, enggak. Entutku gak ngene kok. Entutku ki ambune khusus. Paling yo sebelahe sampeyan niku sing entut. Sing dituduh malah ndak trimo. Sorry aku diarani. Entutku mengandung vitamin malam. Tuduh sana tuduh sini, fitnah sini, akhirnya yang terjadi adalah tutwuri handayani, sing entut mburi ngarep sing diarani. Lah ini kan gara-gara ilmu perentutan sekarang timbul fitnah di tengah-tengah masyarakat kita. Namanya yasinan, tahlilan, istighosah, manakiban, itu mulai masuknya Islam ke Nusantara ini dibawa oleh para pejuang agama, sudah diajarkan mulai dulu ya ndak ada apa-apa. Ya api-api wae, peringatan Maulid Nabi mulai dulu diadakan ya ndak apa-apa, api-api wae. Lho sekarang lho malah jadi fitnah, yang syirik, yang haram, yang macam-macam. Wes pokoknya bid'ah, dolalah, dolalah, dolalah, dolalah kabeh. Neraka kabeh. Swarga ra ya sepi yo. Sembuh. Makane wes gandul para kiai, gandul para ulama beres nggih. Wis ngono ae. Wis kaya sampean ngene iki tepak melu N U Nahdlatul Ulama. Sip. N U nunut ulama. Eh, nek ulama iki kira-kira ana swarga apa ana neraka? Nah iya awak dhewe iki nunut ulama NU nunut. Ayo to nyaut NU nunut. Nah. Lawan nunut ulama NU punya tugas apa? NU nuntun umat menuju ke jalan yang benar. Lah karena nuntun umat itu ya butuh biaya. Mulane ya terus NU narii urunan. Makanya iki nek arep ditariki urunan karo panitia, ya aja gremeng karena nariki urunan itu bagian dari tugasnya N. No, wis tok dhewe ra sambok kongkon. Yo NU, yo nonton sing mati barang wong NU, nah lili wong. Nalken wong. Soale sing seneng talken, seneng tahlil ki wong N. Wis saiki ana sing elokke kok sing tahlil kuwi sing bid'ah sing apa wis mati urusane dhewe-dhewe nyapa kok katik dikirimi donga ora tekan ora tekan sampean aja kalah wong santrine kiai kok tekan jare sapa tahlil ora tekan tekan dalile ndi dalile takono kiai aku nunut kiai kok aku nek mbok takoki dalile gak roh takono kiai tapi aku duwe bukti apa buktine buktine ora dibalekno kok. Gak aku tahlil kuwi ngirimi lah kiriman kuwi digawa malaikat. Malaikat kuwi jujur, ora ana malaikat sing korupsi, seje karo pejabat. Halo, Bro. malaikat kuwi jujur. Lah umpama ora tekan karo malaikat kaya dibalekke. Nyatane ora tau dibalekno. Lah kowe nek ora percaya, mateo tak kirimi. Ngono, saiki iki senengane aneh-aneh. Nah itu apa itu di kalangan orang Eno kok ada peringatan hall macam-macam, hallnya ini, hallnya ini, hallnya ini. Lah ngene lho. Anane diperingati hole itu mergo wong apik. Betul? Yang diperingati haulnya itu pasti orang baik. Habib, kiai, wali, ngono. Aku lu ceramah yang mana yang mene. Durung tahu aku oleh undangan. Pengajian umum total Black Akbar. Dalam rangka haul Bandar Togel. Durung tahu. Peringatan haul germo. Gak tahu. Mesti wong apik lah. Di kalangan NU itu banyak orang baik, banyak orang mulia diperingati haulnya, diceritakan sejarah hidupnya, agar jamaah itu mendengar, mencontoh, meneladani. Lah sing ngilokke-ngilokke di kalangan mereka ndak ada orang yang istimewa kok. Sopo sing arep dihauli? Masa Ipin Upin? Halo? Halo. Wis lah, ndak usah geger-gegeran, ndak usah geger-gegeran. Mengko kapan-kapan aku diundang mana tak jelaske perbedaan sing genah kuwi. Saiki senengane dolok-lokan ae. Aku subhanallah, kita itu kadang-kadang ndak menyadari bahwa sesama umat Islam diadu domba. Ini lek diterus-terus ne, awas Indonesia bisa jadi mengalami nasib kayak Suriah, kayak Irak. Sesama umat Islam diadu. Sementara kitanya enggak sadar. Selama ini kan ndak ono ceritane umat Islam gegeran karo umat lain, ndak ada. Mesti gegerane sesama umat Islam, padha dulur Islame dhewe, betul? Kita diadu domba, tapi kitanya yang goblok enggak ngrasakno. Jemberen aku ya. Mungkin biyen urusane ngono ae. Halo. Sembuh aku nek ceritane iki tambah. Makanya, wes saya kini balik, iki NO narik urunan. Setiap yang Anda nafkahkan, insya Allah akan menjadi saksi di akhirat nanti, akan menjadi penolak segala balak dan musibah, akan menjadi pengundang datangnya rezeki yang lebih barokah, dan akan menjadi sinar yang menerangi penjenengan, menyinari penjenengan besok di yaumil qiyamah. Karena di akhirat itu gelap, kita buka sinar. Berapa padangnya sinar itu, berapa terangnya, tergantung berapa sedekahnya. Semakin banyak sedekahnya, semakin terang sinarnya. Kalau sedikit sedekahnya, mendrip-mendrip. Nanti ini yang ngasih 100.000, lampu merkuri, jrong. Merkuri. 100.000. Yang 50.000, neon. Kan masih padang. 30.000, petromak. Lek pengen padang yang ngumpul di sini, pakai kaos, pakai minyak tanah. 25.000 lampu templok, 20.000 lelen, ada angin kudu nyekeli tangan ini. 15.000 ublek, halo, 10.000 otes, untungnya rokok ini. 5.000 obat nyamuk. 2.000 pentile korek. 1.000 silite konang. Ketok enek peteng-peteng tok kowe. Ayo panitiane nang siap-siap. Selawate yang familiar saja. Selawat NU. Selawat Badar. Allahumma shalli ala Muhammad. Shallallahu salamullah. Ala Taha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Salatullah Salamullah Ala Yasin karo anu bu, karo diinceng bu, kapan 2.000 ya pentil korek kan 5.000 lumayan lilin utis 1.000 kok silet konang ayo nyaut gak ya Ana kardus riwa riwi nyauto. Ana kardus riwa kartu senjaluk dii sing ngisi akeh rezeki, sing gak ngisi bakal cepet mati. Kok elek men dongamu. Sing ngisi akeh rezeki, gak ngisi bakal cepet mati. Rugi. Ayo selamat. Sholatullah ala Taha Rasulillah. Sholatullah ala Yasin Hakimillah. Sholatullah kardus mondar mati, arep-arep duitmu mampir, sing maringi rizkine mengalir, gak maringi kancane mampir, sing maringi rizkine mengalir, gak maringi kancane mampir. Salawat salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah nyaut ana kardus kelu yura aja-aja golekkan sing maringi disayang pengira, gak maringi balane setan. Enak muni setan aja mbok nyawang aku. Sing maringi disayang pengira, gak maringi bolone setan. Salawat salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah صلى النبي بسم الله وبالهدي رسول الله. من اول صلى النبي بسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله وآل بدر كل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. بند الدنيا رجا برنا دويت أكي سوا أمبا. Ayo toyo nyaut rupane ayo. Pondo tunyo rojo prono duit akeh salah ombo mati ora ono sing dikawa kecoba amal kang sampurno mati ora ono kang dikawa kecoba amal kang sampurna ya salatullah salamullah ala qaha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah omah gedong makram makram dikei nada to yu ben enak dikei lagu makram kae ndut-ndut ngono kok makram medene wong sing gara enak yo ndut-ndute baleni omah gedong makram makram gak usah komik sampean aku pengen krungu lambene wong-wong ketutupan karo suaramu. Baleni, omah gedong. Mas-mas. Nah, enak to. Ayo pating krompyong. Mas-masane. Pating krompyong. Ane, omah gedong. Mas-mas. Nah, enak ada rambu bareng nih. Nanti kinclong-kinclong kendaraan. Bojo ayu moblong ditinggal mati bojo ayu ditinggal mati kuwi nek ayu nek elek ya grandong salatullah ala qaha rasulillah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah Allahumma salli ala Muhammad setengah papat nyumbang 2000 rewel ya wis tak imbuhi sithik ini akidahe kudu kuat agamane kudu kuat ingat Rasul telah mengingatkan memegang agama di zaman seperti ini ibarat memegang bara api kalau dipegang terus tangan melonyoh apa melonyoh bahasa Indonesia zemloncot betul tapi kalau enggak dipegang ya lepas emang sulit sehingga sekarang lagi marak satu fenomena beragama hanya pada waktu-waktu tertentu di waktu yang lain sudah tidak lagi beragama Islam hanya dilaksanakan di tempat-tempat tertentu di tempat yang lain Islamnya sudah diselehkan digeletakkan nih loh ah kalau kesempatan ngaji kayak gini ya woy Islam wabweh pakaiannya berukut ruwapet laler gak bisa melebu tapi coba di luar majelis taklim di luar tabligh akbar pakaianmu yang ini terus embel kadang kalau lagi di rumah gak pakai kerudung gak pakai baju kocomoto antok dodohnya dikai tutupnya cingkir kiwa tengen keluyar keluyur nyang toko nyang ngontis keluyar keluyur semuanya itu iya kok kuning ngono ireng mulus. Halo. Lo kan memang sekarang ini banyak pakaian itu yang penting tren, yang dikejar mode. Soal nutup aurat ini nomor 47. Kadang pakaiannya transparan, bahannya toko plastik. Kalau ndak gitu ya full press body,